الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ini adalah pertemuan ke-14 di dalam membaca dan memahami kitab Minhajul Thalibin karya Imam An-Nawawi di dalam fikih Imam Asy-Syafi'i. Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu atamman akmalan ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. يقول الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى وأركانه نعم وأركانه sekarang beliau beranjak kepada rukun-rukun tayamum. Setelah membawakan sebab-sebab tayamum, setelah membawakan syarat tayamum, sekarang beliau membawakan kepada arkan ataupun rukun-rukun tayamum. Apa itu? Naqlus turabi. Nah, yang pertama adalah menghantarkan tanah. Memindahkan tanah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu namanya naql, memindahkan. Jadi, memindahkan tanah dari satu tempat ke anggota tayamum. Ini adalah di antara rukunnya. Harus ada naql, memindahkan. Itu mungkin ini bertentangan dengan yang syarat yang dibawakan sebelumnya, yaitu tidak disyaratkan harus ada qasd, tidak boleh dia berpindah sendiri ke anggota tayamum dia, harus perpindahan tanah dari tempat ke anggota tayamumnya itu harus ada maksud dari dia, tidak berpindah sendiri. Jadi dia harus memindahkan tanah dari tempat yang ada tanah tersebut ke anggota tayamum. Dari mana saja tempat yang boleh dipindahkan? Tunjukkan. Kalau naqala min wajhin ila yadin aw akasa kafa bil afah. Kalau adapun kalau memindahkan tanah dari tempat yang ada tanah itu wajar. Memang itu sudah seperti itu. Memindahkan tanah dari tanah ke wajah, dari tanah ke tangan, dari batu ke wajah, dari batu ke tangan. Ini wajar. Kemudian beliau mengatakan, falau, seandainya, bukan seperti ini, seandainya, falau, naqala min wajhin ila yadin, memindahkan tanah dari wajah ke tangan, aw akasa dari tangan ke wajah, kafa fil Allah, cukup seperti itu. Jadi beliau ingin mengatakan bahwasanya memindahkan tanah ke anggota tayamum, tidak perlu tanah dari luar anggota tayamum. Dari tanah dari anggota tayamum pun cukup. Seperti misalnya dimidasal dalam syarah minhaj ini dikatakan, "Falau naqala min wajhin ilaihi." Ini yang dalam syarah dikatakan, "Falau naqala min wajhin ilaihi." Anda memindahkan tanah dari wajah ke wajah juga. Contoh yang seperti yang kemarin, ada angin yang berhembus. Kemudian angin tersebut membawakan debu-debu dan tanah yang berdebu melekat di wajah. Cukup? Belum. Karena bukan Anda yang memindahkan tanah itu ke wajah Anda. Dia berpindah sendiri dari angin. Bagaimana caranya agar bisa dianggap berpindah? Anda ambillah dari wajah, taruh lagi di wajah. Seperti itu maksudnya. Jadi harus ada pengambilan, harus ada pemindahan. Baik. Falau naqala min wajhin ilaihi au ila yadin. Boleh juga setelah kita tayamum membasuh wajah, kemudian datang angin. Ini, tapi disyaratkan yang kedua ini disyaratkan karena ada persyaratan tidak boleh mustakmal, berarti setelah kita membasuh mengusap wajah, kemudian ada datang tanah yang lain, melekat lagi di wajah. Nah, sekarang tanah yang melekat ini bukan tanah hasil tayamum yang awal. Karena kalau tanah hasil tayamum yang awal kita ambil lagi memakai untuk tangan, jadi mustakmal. Nah, sekarang kalau ada tanah yang lain, ambil tanah dari wajah ke tangan, boleh? Boleh-boleh saja. Jadi ini. Begitu juga di tangan. Tangan belepotan dengan tanah. Itu juga boleh untuk diambil dari tangan. Yang penting memindahkan. Ada proses pemindahan tanah yang dilakukan oleh mukallaf dengan maksud untuk tayamum. Tidak boleh berpindah sendiri dari seperti yang kemarin dikatakan dari angin. Jadi boleh. Adapun berpindah dari tempat tanah ke anggota tayamum itu wajar sudah. Tidak dipermasalahkan. Ini permasalahkan ternyata dari anggota tayamum ke anggota tayamum pun tidak mengapa. Asalkan ada perpindahan tanah. Dan asal tidak mustahmal. Wa niyatu istihbah, wa niyatu istibahati sholati. Baik. Rukun yang kedua, yang pertama adalah memindahkan tanah, harus ada prosesnya. Rukun yang kedua dalam tayamum adalah berniat. Niatnya apa? Istibahati sholat. Berniat dalam tayamum untuk membolehkan sholat. La raf'i hadatsin. Tidak boleh berniat untuk mengangkat hadas. Kalau yang jadi istibah hadis sholat wa raf'il hadas. La raf'il hadas. Yang boleh kita niat istibah hadis sholat. Tidak boleh raf'il hadas. Baik. Wasim. Walau nawa tarbuk tayammumi lam yakfi bil asah. Apabila dia berniat, saya mau tayammum, niat kewajiban tayammum. Niat kewajiban tayammum. Maka ini juga tidak cukup. Walau nawa fardhus tayammum lam yakfi fil athah. Apabila dia berniat dalam tayammum untuk melaksanakan kewajiban tayammum lam yakfi fil athah. Ini beda dengan wudu. Wudu boleh salah satu dari yang ketiganya. Yang pertama boleh dalam wudu apa? Niat raf'al hadas, niat mengangkat hadas. Yang kedua ibahatu fi'lin yaftaqiru ilal wudu. Ya tanya salat, istibahatu salat boleh enggak apa-apa. Au niyatu fardhu wudu. Cuma di antara ketiga-tiga ini yang boleh untuk tayamum cuma satu. Apa? Istibahatu salat saja. Ini kejadian. Bisa kita seperti mengulang lagi yang di wudu, ya. Melihat ternyata yang di wudu yang boleh tiga, kalau di tayamum cuma boleh satu saja. Wa yajibu qarnuha bin naql. Wajib ada unsur niat di dalam hati ketika sedang mengangkat bin naql. Baik, sedang mengangkat tanah dari satu tempat ke anggota tayamum. Wa qad istidamatuha ila mathi shay'in min al-wajhi 'ala sahih. Dan harus ada unsur niat lagi selain dari ketika memindahkan tanah, ada juga niat ketika sedang membasuh sedikit dari wajah. Wa kadza istidamatu hadin, demikian juga wajib muqaranah atau disertai niat istidamatuha. Itu masih ada niat istidamah, masih ada niat ila mathi syai'in minal wajhi 'ala sahih, yaitu ketika sampai membasuh sedikit anggota wajah itu harus ada muqaranatun niat. Harus ada disertai niat dari mengangkat tanah dari satu tempat menuju ke sini. Tidak cukup sampai di sini. Harus ketika sini pun masih ada niat. Membasuh sedikit dari anggota. Kewajiban pertama di tayamum yaitu wajah. Fa'inna wa farban wa naflan ubiha. Apabila dalam niatnya membolehkan sholat wajib dan sholat sunat, ubiha. Boleh satu tayamum ini untuk kedua-dua sholat. Fa'inna wa farban. Dia berniat dalam tayamumnya tadi membolehkan sholat fardu. Wa naflan sekaligus membolehkan sholat sunnah. Ubiha. Boleh satu tayamum untuk kedua-dua sholat. Baik. Au fardan falahun naflu alal madhab. Au fardan. Atau dia cuma berniat untuk sholat dan membolehkan sholat wajib saja. Maka falahun naflu alal madhab. Maka dia boleh dengan tayamum sholat wajib itu boleh untuk dipakai sholat sunnah alal madhab. Ini pendapat yang sahih di antara madhab, penukiran madhab Imam Syafi'i. Au naflan au salata tanaffala dal fardha alal madhab. Baik. Au naflan au salata tanaffala dal fardha alal madhab. Nah, sekarang yang tadi niat fardhu saja. Baik. Yang kedua niat fardu dan sunnah. Boleh untuk niat fardu saja. niat fardu dan sunnah boleh untuk kedua-duanya. Baik. Sekarang au naflan, atau dia berniat cuma untuk naflan saja. Naflan di sini naflan faqat. Ditambahkan naflan faqat. Itu syarahnya di situ. Yaitu berniat untuk salat sunnah saja. Baik. Atau awil salata mutlaqan, atau cuma berniat untuk boleh salat. Salat apa? Enggak tahu, punya salat saja. Enggak terbayangkan salat sunat, enggak terbayangkan salat wajib. Pokoknya untuk membolehkan salat. Apa yang dibolehkan salat dengan tayamum tersebut? Tanaffal. Lal fardhu 'alal mahal. Cuma boleh tayamum tersebut untuk salat sunat saja, tidak boleh salat fardu. Alal mazhab ya, taraf pendapat yang sesuai dari penukilan mazhab Imam Syafi'i. Jadi agar boleh untuk semua salat, yang lebih gampang apa? Niat apa? Fardu saja. Ya. Jadi kalau salat fardu, niat fardu saja atau fardu dan sunat bareng, boleh untuk kedua-duanya. Tapi kalau niat sunat saja ataupun niat salat saja, bukan fardu, bukan sunnah, maka hanya boleh untuk salat sunnah. Inilah pendapat yang kuat dari pendapat mazhab Syafi'i. Wa mathu wajhihi thumma yadayhi amir taqai. Wa mathu wajhihi, ini rukun yang ketiga. Itu mengusap wajahnya. Summa, ini bertertib. Jadi setelah wajah dulu, baru kemudian tangan. Summa yadayhi, kemudian mengusap tangannya, kedua tangannya. Ma'a mirfaqaihi, sampai dengan siku. Seperti pengganti wudu, sebagaimana wudu membasuh sampai ke siku, begitu juga tayamum mengusap sampai ke siku. Wa la yajibu ithaluhu man bi tasyari al-khafif. Tidak wa la yajibu ithaluhu, tidak wajib menghantarkan tanah tersebut mambata sya'aril khafif, yaitu rambut-rambut yang tipis yang tumbuh. Jadi kalau memang ada rambut-rambut tipis di sekitar sini, tidak wajib seperti itu. Yang penting wajah saja. Ada rambut tipis yang seperti tahdid yang sudah kita al-ghamam, ya, yang di membasuh wajah ketika wudu, ini beda. Ya. Kalau untuk tayamum tidak perlu itu. Yang penting wajah yang lebat ini, ya. Adapun yang sedikit rambut-rambut kecil ini tidak perlu. Beliau mengatakan seperti itu. Wala tartiba fi naqlihi fil athah. Ingat ini, wala tartiba fi naqlihi fil athah. Beliau mengatakan yang tadi, kalau antara wajah dengan anggota tangan itu wajib tertib, wajib berurutan. Wajah dulu baru anggota tangan di dalam tayamum. Cuma dalam hal ini yang beliau katakan wala yajib tertib, tidak wajib berurutan dalam menghantarkan debu ataupun menghantarkan tanah. Itu yang tidak wajib. Bagaimana nanti contohnya? Contohnya ke depan ini. Yang penting yang dulu, yang wajib mengusap wajah dulu baru tangan. Adapun menghantarkan debu atau memindahkan tanah dari tempat untuk ke anggota ini tidak wajib, harus demikian. Boleh bagaimana? Kalau darab bi yadayhi wa masaha bi yaminihi wajhahu wa bi yasarihi yaminahu jaza. Kalau darab bi yadayhi. Kalau memang dia contoh tidak ada tertib dalam menghantarkan, tidak ada urutan dalam menghantarkan, kalau dia menepuk dengan kedua tangannya. Baik. Wa masaha bi yaminihi wajhahu. Wa bi yasarihi yaminahu. Boleh? Boleh. Padahal satu kali tepukan untuk dua anggota. Jadi maksud beliau, satu kali tepukan untuk dua anggota boleh. Baik, satu kali tepukan untuk dua anggota boleh. Maksudnya tidak perlu berurutan seperti ini. Tepuk tangan, tidak perlu. Tidak perlu berurutan anggota wajib. berurutan menghantarkan debu tidak wajib. Tidak wajib harus tepuk sekali, buka dulu, tepuk yang kedua berurutan untuk tidak perlu. Tapi sekali untuk dua boleh. Nah, seperti ini beliau mengatakan. Jadi bedakan antara tartib anggota dengan tartib menghantarkan, memindahkan tanah. Baik. Wasundabut tasmiyatu. Dan disunnahkan juga seperti wudu untuk membaca bismillah. Wasundabu at-tasmiyatu. Disunnahkan untuk membaca bismillah. Wa mashu wajhihi wa yadayhi bi dharbataini. Dan membasuh mengusap wajah dan kedua tangannya dengan dua kali tepukan. Sunnah. Dengan dua kali tepukan. Kalau bisa satu kali, ini mungkin jarang, tidak bisa dianggap satu kali karena mereka menganggap adanya mustahmal. Baik. Mungkin tiga kali, tapi disunahkan dua kali saja. Cuma asalannya, qultu. Qultu al-ashahu al-mansusu. Wujubu darbataini. Naam. Kemudian Imam Nawawi merajihkan, menguatkan bahwasanya al-athah yang paling kuat, al-mansukh yang disebutkan naf dalam mazhab Imam Syafi'i, nafnya Imam Syafi'i, wujubu dharbatain, wajib harus dengan dua kali tepukan. Baik. Jadi ini adalah rukun yang ke berapa? Yang kelima. Rukun yang kelima setelah pertama nafal mengantarkan, kemudian niat, kemudian wajah, tangan, kemudian harus dua kali tepukan, tidak cukup satu. Harus dua kali tepukan. Berarti kalau yang tadi seperti yang tadi, gini, kemudian gini, berarti perlu satu tepukan lagi untuk tangan kiri. Wajib harus ada satu tepukan lagi untuk tangan kiri. Baik. Wa in amkana bi dharbatin bi khirqatin wa nahwiha wallahu a'lam. Wajib dua kali tepukan walaupun dia mampu untuk mengusap wajah dan kedua tangannya dengan sekali tepukan saja. Wa in amkana bi dharbatin, walaupun mungkin untuk menyempurnakan wajah dan kedua tangan dengan sekali bi dharbatin, dengan sekali tepukan. Bikir kacin, contohnya apabila dia menepuk dengan kain. Kain dikasih tanah, kemudian ditepukan langsung. Sekali. Sekali langsung ke sini, kemudian langsung diurut-urutkan ke sini. Yang penting sekali tepukan, tidak boleh. Harus dua kali tetap, itu wajib tidak boleh. Beliau mengatakan rukun. Walaupun mungkin satu kali, tetap tidak boleh. Saya وَيُقَدِّمُ يَمِينَهُ وَأَعْلَى وَجْهِهِ وَيُقَدِّمُ يَمِينَهُ وَأَعْلَى وَجْهِهِ. Kemudian kembali ke sunnah. Baik, sunnah. Dahulukan yang kanan dulu. Ini dana sunnah. Yang dahulukan yang kanan dulu. وَأَعْلَى وَجْهِهِ. Dan didahulukan juga sunnahnya adalah bagian yang di atas dari wajahnya. Ini cuma kias dari wudu. Kalau wudu, kalau kita mulai dari atas, itu lebih menghemat air. Ya, kita akan terus ke bawah. Baik, ini sunnahnya saja. وَيُخَفِّفُ الْغُبَارَ. Nah, ini di antara yang sunnah juga. وَيُخَفِّفُ الْغُبَارَ. Disedikitkan debunya, jangan terlalu berdebu. Dengan apa? Dengan ditiup, ataupun dengan diletakkan seperti ini. Yang penting di sedikitkan. Wa mu'alatu tayammumi kal wudhu'i. Dan berkesinambungan di dalam tayammum seperti hukumnya berkesinambungan di dalam wudhu. Apa menurut mazhab Syafi'i mu'alat dalam wudhu hukumnya? Wajib atau sunnah? Sunnah. Maka di dalam tayammum pun hukumnya sunnah. Qultu wa kadzal ghuslu. Baik. Begini Imam Nawawi mengatakan qultu wa kadzal ghuslu, demikian juga di dalam mandi disunnahkan saja mualat. Ya, disunnahkan saja al-mualat, bukan wajib. Makanya ini yang Anda dengar dulu waktu mungkin Anda masih di Tanawi ya, bahwasanya bolehnya seorang yang mandi junub, berjunub di tengah malam, akhirnya dia malas mandi, malah mencuci rambut di pagi hari, akhirnya malam itu langsung dia niat untuk junub, mandi junub, tapi yang dibasuh cuma kepala dulu. Pakai handuk tidur lagi. Besok pagi baru lanjutkan mandi yang di bawah. Mengatakan mereka mengatakan boleh. Kenapa? Ternyata mualat cuma hukumnya sunnah di dalam mazhab Syafi'i. Wa yunzabu tafriqu asabi'ihi awwala. Dan disunnahkan dalam menepuk yang pertama, karena wajib menepuk dua kali, disunnahkan dalam menepuk yang pertama, usahakan yaitu jari-jarinya direnggangkan. Ayat ini, wa yundabu tafriqu asabi'ihi awwalan, dan disunnahkan untuk merenggangkan jari-jarinya ketika tepukan yang pertama. Wa yajibu nadzu khatimihi fi tsaniyati wallahu a'lam. Dan adapun untuk tepukan yang kedua, karena tepukan yang pertama untuk apa? Untuk wajah. Adapun untuk tepukan kedua, karena untuk tangan, yajibu nadzu khatimihi fi tsaniyah. Wajib untuk copot cincin yang dia punya ketika, kalau enggak punya cincin enggak usah dicopot. Cincin orang mencopot cincin yang dia punya. Dalam hal ini tidak boleh, wajib mencopot. Beda dengan wudu, wudu cuma boleh direnggangkan, dilonggarkan ketika suci. Cuma kalau untuk debu tidak bisa dilonggarkan, tidak akan bisa masuk debu ke dalamnya. Pemantaian mana lihat? Ini adalah yang ditafsirkan oleh Imam An-Nawawi. Baik. وَمَنْ تَيَمَّمَ لِتَقْدِمَاءٍ فَوَجَدَهُ إِنَّمْ يَكُنْ فِي صَلَاتٍ بَطَلًا. وَمَنْ تَيَمَّمَ لِتَقْدِمَاءٍ, barang siapa yang bertayamum karena tidak punya air. Karena sebab tayamum ada tiga. Yang pertama tidak punya air. Yang kedua ada air, tapi dia takut kehausan. Yang ketiga ada air, cuma tidak boleh dipakai gara-gara sakit. Nah, sekarang beliau mengatakan orang yang bertayamum gara-gara sebab pertama. Man tayammama li faqdimain, barang siapa yang bertayamum gara-gara tidak punya air, fa wajadahu, kemudian dia dapat air. Oke. Apa yang dilakukan? In lam yakun fi salatin batala. Kalau memang dia belum, bukan di dalam salat, di luar salat, batal tayamumnya. Kapan? Baik sebelum salat maupun setelah salat. Batal apa di sini? Batal tayamum. Jadi dia setelah tayamum mau sholat, dapat air, tayamumnya batal. Sudah tayamum dan sholat, kemudian selesai sholat, kita dia mau sholat sunnah lainnya, dapat air, batal tayamum. Untuk sholat sunnah, harus wudu dulu. Jadi kalau dapat air di luar sholat, sepakat ini batal. Yang khilaf para ulama adalah kalau memang dapat air di dalam sholat. Illam yaktarin bimani'i ta'atasin. Illam yaktarin. Kapan batal tayamum ini kalau dapat air? Illam yaktarin bimani'i ta'atasin. Kalau memang tidak illam yaktarin, kalau memang tidak disertai adanya penghalang untuk menggunakan air. Contohnya apa? Ta'atasin, seperti kehausan. Apabila dapat air, cuma dia ada penghalang ini menjadi sebab yang kedua boleh mempertayamum, yaitu air ada cuma takut digunakan karena dia akan mati kehausan. Begitu juga kalau sakit, ada air, itu tidak batal tayamum dia. Berarti karena dia tayamum bukan gara-gara sebab yang pertama, namun sebab yang kedua dan yang ketiga. Baik. Au fi salatin la tasqutu bihi batalat 'alal mashhuri. Au fi salatin. Nah, sekarang jumpa ayat sedang sholat, yang tadi di luar sholat, baik sebelum ataupun setelah sholat. Au fi sholatin la tasqutu bihi, atau dia mendapatkan air di dalam sholat, sedang melakukan mengerjakan sholat, cuma sholat ini tidak gugur oleh tayamum tersebut. Nah, maksudnya apa? Tayamum sholat yang wajib dikobok lagi walaupun dikerjakan dengan tayamum, itu maksudnya. Fi sholatin la tasqutu bihi. Nanti kapan orang yang sudah tayamum tetap wajib qadha, nanti ditumpah di akhir-akhir. Kapan seorang yang dia walaupun sholat dengan tayamum, cuma nanti kalau dapat air wajib qadha sholat ini. Jadi dia dalam keadaan meyakini dalam sholat dia, sholat ini akan saya qadha lagi nanti. Nanti disebutkan di akhir pembahasan ini. Jadi kalau dia menemukan air, Kalau dia menemukan air dalam sholat yang seperti ini, sholat yang masih wajib qadha, lantas qudhu bihi, tidak gugur kewajibannya dengan tayamum tersebut, batalat alal masyhur, batal sholatnya, wajib dia batalkan kemudian qudhu dengan air tersebut. Kalau dia mendapatkan air di dalam sholat. Wa in aqtaha sana. Nah, adapun yang sholat yang gugur dengan tayamum, maksudnya dia sholat dengan tayamum ini, kalau dapat air nanti pun nggak wajib qadha. Maka sholat yang seperti ini tidak perlu dibatalkan. Lanjutkan sholat. Mau dengar ada air, mau orang dengar ada orang jual air, tapi dia sudah masuk ke dalam sholat, tidak perlu dibatalkan. Selesaikan sholatnya. Wa qila yaqulun naflu. Nah, ada pendapat yang dhaif. Sholat sunnah terbatal gara-gara sholat sunnah yang sedang dikerjakan. Dengar ada air, ataupun tahu mendapatkan air, maka ini batal. Sholat sunnah batal. Sebab ini pendapat baik. Kenapa? Karena dalam pendapat sholat wajib pun tidak batal. Masa sholat sunnah bisa batal? Baik. Wal asah anna qat'aha liyatawadda'a afdal. Wal asah, pendapat yang paling kuat di antara pendapat para ulama Syafi'iyah, anna qat'aha liyatawadda'a afdal. Memutuskan sholat tersebut untuk kemudian berwudu, ini lebih afdal daripada dia lanjutkan sholat dengan tayamum. Inilah di antara bentuk khurujan minal khilaf di antara para ulama. Walaupun mereka mengatakan tidak perlu keluar, cuma lebih afdal untuk keluar dari sholat untuk berwudu. Kenapa? Khurujan minal khilaf. Karena ada khilaf ulama dalam hal ini. Ada yang mengatakan tidak sah sholatnya kalau dia sholat sedangkan dia tahu ada air. Nah, ini adalah yang masalah mengulang atau tidaknya. Baik. Wa annal mutanaffila la yujawizu rak'atain. Nah, begitu juga dalam hal ini, dalam hal mendapat mendengar ada air ataupun yakin dia dapatkan air, wa annal mutanaffila, dan pendapat yang afwah juga, wal afwah anna qath'aha li tawaddu'a afdal. Wa annal mutanaffila wal afwah, pendapat yang paling kuat, al mutanaffila, orang yang sedang sholat sunnah la yujawizu rak'atain, yaitu orang yang sholat sunnah mutlaqan, yang tidak ditentukan berapa rakaat. Baik, tadi sholat sunnah tidak wajib keluar. Orang yang mengatakan wajib membatalkan sholat sunnah untuk wudu, pendapat yang baik. Jadi bagaimana kalau ada orang sholat sunnah, cuma sholat sunnahnya ini dalam niatnya saya mau sholat berapa, terserah berapa yang saya kuat. Dua. Setelah dua rakaat lanjut lagi tiga rakaat belum nggak salam-salam. Dalam niat dia apa? Saya akan sholat terserah saya tanpa salam-salam. Sholat malam misalnya. Saya akan sholat sampai subuh tanpa ada salam. Beliau mengatakan yang sholat seperti ini la yujawizu rakaatain. Baik, la yujawizu rakaatain. Jangan sampai lewat dua rakaat. Selesaikan dua rakaat, salam untuk. Baik. Kalau yang salah seperti ini. Baik. Illa man nawa adadan fayutimmu. Kecuali kalau orang sholat sudah jelas dia sholat berapa rakaat. Sholat nafilah ya. Sudah sholat dalam niat dia, saya ingat sholat 7 rakaat. Maka dalam ruang, dalam rakaat pertama dengar ada air, lanjutkan sampai 7. Ataupun di rakaat kedua, ketiga, dan keempat, dia dengar ada air, mendapatkan air, tetap lanjutkan sampai rakaat ke-7. Tidak perlu dibatalkan. Cuma yang tidak punya batasan, yang tidak punya batasan untuk berapa sholat yang berapa rakaat yang dilakukan, maka 2 rakaat saja. Selesaikan 2 rakaat ini, sudah sah sholat nafilahnya, silahkan berwudu untuk melanjutkan sholat sunnah berikutnya. Baik, ini cukup sampai di sini saja. InsyaAllah kita lanjutkan besok subuh. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman dari YouTube, ada